Mencintai dalam sepi dan rasa sabar, mana lagi yang harus kupendam dalam mengagumi dirimu. Melihatmu genggam tangannya yang mandi dalam balutannya, yang mampu membuatku tersadar dan sedikit we'll be right back.